Bab ila syahadati an la ilaha illallah. Bab mendakwahkan kalimat syahadat kepada khalayak la ilaha illallah. Ya, dan kandungan bab ini dengan sebelumnya ini jelas sekali. Kalau pada bab-bab sebelumnya disebutkan di bab awal ma'rifatul tauhid, bab yang kedua yaitu bab fadlu tauhid, bab ketiga bab keutamaan merealisasikan tauhid. Nah, di bab yang ini kemudian di sebelumnya apa? Bab lawannya itu bab khauf minasyirk. Ya, nangis dia. Maka di bab ini ya disebutkan bab mengajak atau mendakwahkan kepada at-tauhid. Ini gitu. Enggak. Tapi Syekh di sini membawakan berbagai ayat. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ayatnya ya. Dibaca Mustafa tolong ayatnya. Nah, ya Syekh di ayat pertama membawakan surah Yusuf. Qul katakanlah hadihi sabili, ini adalah jalanku adu ilallah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin di atas basirah ana, ini adalah jalanku, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, wa subhanallah. Maha suci Allah. Aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Terus فإنهم أطاؤوا كذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاؤوا كذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاؤوا كذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah membawakan hadis pada dalil kedua di bab ini, hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW tatkala beliau mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, maka beliau memberikan wejangan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maka jadikanlah yang pertama kali yang kau seru, engkau dakwahkan pada mereka ialah kalimat syahadat la ilaha illallah, agar mereka bersyahadat. Dalam riwayat yang lain, ila ayyuhidullah, hingga mereka mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Jika mereka mentaatimu dalam hal tersebut, yaitu mereka mau bersyahadat, maka ajarkanlah pada mereka wa Allah mewajibkan mereka salat 5 kali sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu dalam hal tersebut, maka kabarkanlah, ajarkanlah kepada mereka Allah mewajibkan kepada mereka sedekah. Sini maknanya zakat, zakatul mal yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ila fuqaraihim, yang akan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Jika mereka mentaatimu dalam hal tersebut, maka hati-hatilah engkau dari mengambil karaima amwalihim, harta mereka yang paling berharga. Maka yang diambil ialah yang pertengahan, kecuali dengan kerelaan hati mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau terhadap doa orang yang terzalimi. Karena tidak ada hijab antara doa orang yang terzalimi dengan Allah. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Terus walahuma, maksudnya masih dari Bukhari Muslim. Nah, Rasulullah SAW bersabda pada hari perang Khaybar. Nah, terus yang بيده فبرك في عينه ودعاه فبرك كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال اركض على رجلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك منهم من نعم يذوقون أي يخوضون أي يخوضون خاض يخوضون نعم. Kemudian dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada hari perang Khaybar, la'u'tiyanna maka sungguh aku akan seberikan serahkan ghadan arroyah bendera, bendera yaitu panji komando perang besok kepada seorang yang Allah mencintai, yang ia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Allah akan memberikan kemenangan dengan sebab kedua tangannya. Artinya dengan sebab orang tersebut. Fabatan nas yadukun lailatahum. Maka semalam suntuk para sahabat, orang-orang itu para sahabat memperbincangkan siapakah di antara mereka yang akan diserahkan bendera itu. Maka di pagi harinya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW setelah mendatangi beliau. Ya, masing-masing berharap semuanya. Kulluhum yarju ayu toha. Semuanya berharap bendera tersebut ya, diserahkan kepadanya. Maka Nabi bersabda, Aina Ali ibn Abi Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib? Maka mereka menjawab, Ali sedang sakit mata. Maka fa'arsalu, maka mereka pun mengutus ilaih seseorang untuk menjemput Ali, fa'utiyabih. Maka didatangkan Ali kepada Nabi SAW, fa'basaqa fi aynai. Maka kemudian Rasulullah SAW meludahi dengan sedikit kedua matanya, wada'alahu, mendoakan kesembuhan untuknya, fa'baro'a, seketika itu pula dia sembuh. Ya. Ka'allam yakun bihi waj'un. Waj'un, seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Maka beliau pun menyerahkan bendera tersebut, komando panji kepemimpinan perang tersebut kepada Ali. Dan Nabi SAW bersabda kepada Ali, yaitu unfut ala rislik, melangkahlah engkau ke depan ya dengan tenang, hatta tanzila bisahatihim, hingga engkau sampai di tempat mereka. Tsumma du'uhum ila al-Islam, kemudian ajaklah mereka ke Islam dan kabarkanlah kepada mereka, sampaikan kepada mereka. Ya, sampaikan kepada mereka bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, mengenai kewajiban bagi mereka dari hak Allah yang mesti mereka tunaikan. Maka demi Allah, sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta-unta yang merah yang waktu itu menjadi simbol kekayaan orang-orang Arab. Ya dukun maknanya di sini adalah ya khudun, memperbincangkan. Fihi masail. Lanjut lagi Mustafa. Fihi masail al-ula anna da'wata ila Allah tariqu man tabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tabi'a Rasulullah. Rasulullah maf'ul. Bahwasanya dakwah adalah jalannya orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu. Bahkan kata para ulama, seorang yang bertauhid kalau tidak mau mendakwahkan tauhidnya maka tauhidnya belum sempurna. Terus? Nah, ya. Nah, yang kedua tanbih, peringatan untuk tetap ikhlas karena banyak orang yang dia berdakwah mengajak kepada kebenaran, namun hakikatnya dia mengajak kepada kepentingannya sendiri. Kepada golongannya, kepada hawa nafsunya, iya dan billah. Terus? Yang ketiga, basirah. Berdakwah tidak asal berdakwah, tapi mesti di atas basirah. Ala basirah. Basirah itu merupakan kewajiban. Ya, kewajiban dalam berdakwah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan mengenai basirah ini. Yaitu ada tiga kriteria bagi orang yang berdakwah di atas basirah. Itu yang pertama, seorang da'i tersebut harus berilmu dengan ilmu syar'i yang kuat. Yang kedua, ya, aduh nangis dia, ngambek juga. Ya, yang kedua, ya, dia mengetahui kaifiyah dakwah. Ayakuna aliman bi kaifiyah dakwah. Dia mesti mengetahui tata cara berdakwah. Yang ketiga, dia mesti mengetahui keadaan mad'u. Ya, orang yang didakwahi. Namun mengenai yang pertama, dia mesti berilmu syar'i, ini fleksibel. Artinya ketika ingin tampil di mimbar, khutbah, ceramah, kajian, na'am, ini yang dituntut untuk berilmu syar'i. Ya, menguasai berbagai disiplin keilmuan. Ya, kalau dia bicara hadis, ya, dia maka mesti mengilmui yang pertama bahasa Arab. Balaghah, hadis. Kemudian mustalah, ya. Ma'rifah mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Nah, kalau dia di luar mimbar, di luar meja kajian, nah itu cukup bagi dia untuk mengetahui kebenaran al-Islam, dia boleh sampaikan al-Islam kepada orang lain. Sebagaimana sahabat di Madinah, mereka belum pernah mendapat gamblengan dakwah Nabi SAW yang lebih luas, melainkan hanya mengenal Islam ketika di musim haji. Maka ketika mereka kembali ke Madinah, mereka mendakwahkan. Nah, saya pernah menceritakan di Mentawai, ada orang yang gak bisa baca Quran, namun puluhan atau ratusan orang masuk Islam lewat sebab tangan dakwah dia. Gak bisa baca Quran. Ya, gak bisa baca Quran. Baik, terus lanjut. Ar-rabi'atu min dalalil husnil tauhid qawluhu tanzihan lillahi ta'ala. Nah, di antara dalil-dalil kebaikan tauhid, bahwa tauhid ya dia mensucikan Allah dari segala macam caci maki. Terus di antara keburukan kesyirikan ialah dia mencaci maki Allah. Terus taib, yang keenam ya. Ya ini yang min ahammiha, yang paling pentingnya itu menjauhkan seorang muslim dari orang-orang musyrik. Ya, li'alla yasiru minhum, agar dia tidak termasuk di antara golongan mereka walaupun dia tidak pernah menyekutukan Allah. Terus yang ketujuh, bahwa kedudukan tauhid adalah kewajiban yang paling pertama. Terus Taib, yang kedelapan, bahwasanya Nabi SAW memulai dakwah dengan tauhid sebelum segala sesuatu, hingga sholat sekalipun. Terus. Nah, itu yang ke-9 kandungan di sini, itu makna hadis Nabi SAW kepada Mu'ad agar mendakwahkan ahlul kitab yang di negeri Yaman. Ya, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah. Inilah makna syahadat la ilaha illallah. Karena dalam riwayat yang lain, yaitu Nabi SAW bersabda dalam hadis tadi, jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan pada mereka itu syahadat la ilaha illallah. Terus yang ke-10, bahwasanya sosok manusia terkadang dia merupakan ahlul kitab, orang-orang yang membaca kitab, namun dia ternyata tidak mengetahuinya. Nah, ini semisal orang-orang Nasrani. Atau kalaupun dia mengetahuinya, maka dia tidak mengamalkannya. Ini orang-orang Yahudi. Terus. Yang ke-11, ini peringatan. Dalam pengajaran itu mesti ada tadrij. Ya, bertahap, step by step. Tauhid dulu, setelah tauhid sholat, setelah sholat zakat. Jangan langsung baru kenal langsung bab tahdir. Nah, itu berantakan nanti. Terus. Yang ke-12, bahwa dakwah ini dimulai dengan yang paling-paling terpenting, kemudian yang terpenting berikutnya. Ya, yang paling terpenting. Maka ini pentingnya mengetahui skala prioritas. Apa yang mesti didahulukan. Terus. Yang ke-13, ya, masrifuz zakat, orang yang berhak mendapatkan zakat, yaitu kaum fuqara. Terus walaupun di ayat disebutkan beberapa asnaf golongan yang berhak mendapatkan zakat, namun dikedepankan fuqara. Ya. Baik, terus syubhata maf'ul dari kasfu. Nah, maka seorang pengajar dia mesti menyingkap syubhat dari orang yang diajarkannya, dari orang yang belajar. Guru mesti menyingkap syubhat kepada murid. Terus yang ke-15 kata Syekh, faedah yang diambil dari bab ini itu larangan dari mengambil harta zakat yang paling mewah, yang paling mulia, yang paling bagus. Terus waspada terhadap doa orang yang terzalimi. Terus yang ke-17 yaitu pengkabaran dari Nabi SAW bahwasanya doa orang yang terzalimi dengan Allah tidak dihijab. Terus yang ke-18 ya, di antara dalil tauhid ialah apa yang dialami oleh para rasul, yaitu sayyidil mursalin itu Nabi kita Muhammad SAW, ya, dan seluruh para wali, mereka mengalami kesulitan, kelaparan, penderitaan. Terus yang ke-19 sabda Nabi la utiyanna arayata ya ila akhir, saya akan benar-benar memberikan bendera panji komando perang ini dan seterusnya. Inilah alam ya, ini adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda kenabian. Terus yang ke-20 Nabi meludah sedikit kepada kedua mata Ali sehingga sembuh seolah-olah enggak pernah sakit sebelumnya. Ini pun juga di antara tanda-tanda kenabian beliau. Terus ini keutamaan Ali bin Abi Thalib. Yang berikutnya keutamaan sahabat ketika mereka memperbincangkan di malam tersebut ya mengenai peristiwa itu dan kesibukan mereka dengan kabar gembira kemenangan ya di perang Khaybar. Terus berikutnya mengimani takdir, yaitu man lam yas'a, itu yaitu ketika mendapatkan bendera tadi orang yang belum tidak berupaya mendapatkannya karena Ali ya sedang sakit. Wa man iha, dan dicegah tidak mendapatkan bendera tadi, aman sa'a, bagi orang yang berupaya, yang berangan-angan, yang sangat berharap. Terus dan juga yang ke berikutnya adab dalam sabda Nabi ala rislik, itu pelan-pelan ya, berjalan dengan pelan, dengan berhati-hati. Terus yang berikutnya mendakwahkan Islam sebelum diperangi musuh tadi, didakwahi dulu. Terus yang berikutnya disyariatkan bagi yang pernah didakwahi sekalipun ya mesti didakwahkan lagi sebelum ya diperangi. Wa qabla, dan juga disyariatkan didakwahi bagi yang pernah didakwahi maupun yang pernah diperangi. Ya, artinya Yahudi mereka pernah diperangi, diusir di Madinah. Mereka pun juga pernah didakwahi, maka ketika mereka ke Khaybar, mereka pun kembali didakwahi. Terus as-sabiatu wa isruna ad-da'watu bil hikmati li qawlihi akhbirhum bima yajibu alaihim. Yaitu dakwah dengan hikmah, dengan sabda Nabi, kabarkanlah kepada mereka apa yang wajib bagi mereka. Terus. Yang berikutnya mengenal hak Allah dalam Islam. Ya, Nah, yang berikutnya yaitu pahala bagi sawabu man ihtada ala yadaihi rajulun wahidun. Pahala ya atas hidayah ya, kepada seseorang melalui usaha kedua tangannya. Terus yaitu bolehnya bersumpah dalam berfatwa. Nah ini ya, matan dan kandungan. Sekarang kita baca syarah penjelasan dari Syekh bin Baz. Nah, Panji baca Panji. Kata Syekh bin Baz, bab wujubi fadilati du'a. Bab ini adalah bab wajibnya keutamaan berdakwah mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Diannaha, karena kalimat Muhammad Rasulullah ukhtuha, saudara dari kalimat la ilaha illallah. Fa muradul muallif, maka maksud dari muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, ad-da'wah ila tauhid wa ila tiba'ir rasul, ialah dakwah mengajak manusia kepada tauhid, pengesaan Allah dalam ibadah dan meneladani rasul. Wa hadha wajibun 'alal ulama'i wa fardun 'alaihim. Ini wajib bagi para ulama dan kewajiban bagi mereka. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada orang-orang yang berilmu ilmu, sehingga kewajiban bagi mereka ialah untuk menyampaikannya. Ya, Syekh bin Baz dan para ulama yang lainnya menyatakan tauhid seseorang tidak akan pernah sempurna sampai dia mendakwahkan. Ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Asr, illal ladina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Perhatikan, kecuali orang beriman, beramal, ya, dan yang mendakwahkan, berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat kepada kesabaran. Nah, baik, mana lagi berikutnya? Wahada akhadahu al-mu'allifu. Nah, bab ini diambil oleh mu'allif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, dasar, ya, semisal firman Allah, udu'u ila sabili rabbik, ajaklah mereka ke jalan Rabbmu. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku. Ya, jalanku mengajak manusia kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang lebih bagus, yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Subhanallah. Ya, siapa yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Naam. Ya, fal wajib ayyadu al ulama, maka yang wajib para ulama menyeru, mengajak ila tauhidillah wa ikhlasilahu, kepada pentauhidan kepada Allah, mengesakan Allah dalam ibadah dan memurnikan ibadah kepada Allah. Dan juga meninggalkan kesyirikan. Dan juga kepada iman kepada Rasul, membenarkan Rasul, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul dan meninggalkan segala hal yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah yang hak. Dakwah yang hak itu simple. Tidak di embel-embeli kepentingan-kepentingan. Tidak didasari ta'assub, fanatisme, organisasi, golongan. Nah, ada simple aja. Nah, ada yang mau ikut, alhamdulillah. Enggak ada yang mau ikut, alhamdulillah ala kulli hal. Barakallahu fiikum. Terus lanjut berikutnya dibawakan ayat di situ Syekh, qul hadhihi sabili adu ilallah ala ya. Qul hadhihi sabili adu ilallah ala basir. Ana wa man ittaba'ani. Nah, terus berikutnya dibaca syarahnya di sini. Ya, Dimas baca Dimas. وهذا هو سبيل الله وصراطه المستقيم وهو الإسلام والهدى والإيمان أدعو إلى الله لا إلى ملك أو حد أو مال أو شأن من شؤون الدنيا بل إلى توحيد الله واتباع شرعه على بصيرة على علم وهدى ومن اتبعني أي أتباعي كذلك يدعون على بصيرة وأتباعه هم أهل البصائر والعلماء الذين يدعون ودعوتهم على بصيرة ومن لم يدعو إلى سبيل الله ومن لم يدعو إلى سبيل الله من العلماء فليس من أتباعه على الحقيقة ما شاء الله فأتباعه لا يسقطون ولا يدعون على جهالة كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة أي بالعلم وهذه هي وظيفة الأنبياء كلهم والعلماء والصالحين وهذا هو الواجب على من عنده علم ويدعوه في كل مكان في المسجد وغيره ويصبر. طيب ما شاء الله. Ya, kata Syekh bin Bas mengomentari ayat qul hadhihi sabili adu ila Allah. Ya. Tayyib. Ya, katakanlah ini adalah jalanku. Adu ilallah, aku mengajak kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Di atas basirah, di atas ilmu. Tadi ya, basirah dalam dakwah kata Syekh Utsaimin ada tiga. Sang dai itu mesti berilmu. Bukan berdakwah di atas kebodohan. Yang kedua apa? Sang dai-nya tadi mengetahui kaifiyah tata cara dakwah, tidak asal-asalan. Dia mesti mengetahui prioritas. Yang ketiga, sang dai mengetahui kondisi mad'u. Maka tidak sama antara mad'u orang miskin, orang kaya, mad'u ya, dari kalangan ahlul kitab dan yang lainnya. Ya. Ya, aduh, udah mulai ngantuk dia. Ya. Mana lagi tadi? Wal khitab li Nabi SAW dan yang ya, diajak bicara Allah dalam ayat dari Nabi dan umat beliau. Aikul hadihi tariqati. Katakanlah inilah jalan mahajjati, tujuan hidup. Allati ana alaiha, yang aku berada di atasnya, yaitu berupa mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah pada Allah, membayar zakat dan lainnya. Ngantuk dia, ngantuk. Dia ngantuk. Tadi minta ngikut. Baik, mana lagi tadi? Mana berikutnya? Wahada huwa sabilullah wa siratuhu al-mustaqim. Inilah jalan Allah dan jalannya yang mustaqim, yang lurus. Wa huwa al-islam wal huda wal iman, yaitu Islam, huda dan iman. Adu ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah, la ila mulkin wa haddin au malin. Ya, aku mengajak manusia kepada Allah bukan kepada kerajaan, kekuasaan. Ya. Harta dunia, bagian harta dunia. Ya, pembagian atau harta dunia, tidak. Au sya'nin min syu'uni dunia, atau kepada urusan-urusan dunia. Bal ila tauhidillah, bahkan kepada mentauhidkan Allah. Wattiba'i syar'ihi, dan meneladani syariatnya. Ala basiratin, di atas ilmu. Ini menunjukkan bahwa dakwah harus di atas ilmu. Namun yang namanya dakwah, apa namanya basirah, ilmu itu bertingkat-tingkat. Sang dai yang berdakwah kepada tukang-tukang di jalan, itu dia enggak mesti memenuhi syarat sebagaimana syarat yang mesti dimiliki oleh dai yang berceramah di mimbar-mimbar. Jadi jangan dipukul rata, oh, berdakwah mesti punya ilmu. Akhirnya ketika kita berjumpa dengan saudara kita, dengan rekan kita yang masih melakukan ritual kesyirikan, kita enggak mau mengingatkan, padahal terjadi di depan muka kita. Kenapa? Dengan anggapan saya belum menguasai ilmu syar'i. Belum bisa balaghah. Belum ngerti nahu, belum ngerti sorob. Belum ngerti usul qaid fikih. Belum ngerti mustalah, apalagi jarh wa ta'dil. Duh. Basirah itu bertingkat-tingkat. Jangan samakan semua kondisi. Ya, paham enggak di sini? Sebagai wah kayak begitu. Akhirnya dia enggak peduli. Mau di sekitar dia itu melakukan kemungkaran, sampai kesyirikan, dia enggak peduli. Ya, karena dia merasa dia belum layak berdakwah. Subhanallah. Ya. Peluang dakwah itu luas, bukan cuma di mimbar. Peluang dakwah itu bisa di jalanan, ya. Bisa di kampung, pelosok, bicara sama keluarga. Jadi jangan disempitkan dakwah itu di mimbar. Di meja kajian ini keliru. Kalau begitu akan sempit sekali Islam masuk kepada dunia ini. Terbatas sekali. Ya. Kita meng-share kajian itu pun dakwah. Menginformasikan orang lain kajian dakwah. Menyebarkan rekaman kajian dakwah. Dakwah luas. Membuat pamflet dakwah. Sampai jaga parkiran kalau lagi kajian. Itu bagian dari ya, berpartisipasi dalam dakwah. Bahkan terkadang orang yang dakwahnya di jalanan, yang dakwahnya itu ya, di terminal, ngobrol, itu lebih ikhlas, lebih diterima Allah dibandingkan dengan yang di mimbar-mimbar. Yang di mimbar-mimbar, kadang dia mau dakwah, asal ada amplop, rekening, transfer ke rekening. Kalau yang di jalanan, mau harap apa? Harap amplop. Nah ini ya. Maka jangan dikecilkan, jangan disempitkan makna dakwah khusus ke mimbar dan meja kajian. Tidak demikian. Luas. Ya barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, jadi yang namanya basirah itu bertingkat-tingkat. Ya, jangan disamakan. Ya, kemudian ya, ala basiratin ala ilmin wa hudan. Di atas ilmu dan petunjuk. Di atas ilmu. Tadi saya telah ceritakan sebagaimana beberapa mahasiswa di PIA datang ke sini yang mereka pernah ikhwan-ikhwan tersebut pernah tugas atau dakwah di Mentawai. Bercerita, di sana dai asal Mentawai asli ya, memasukkan Islam lewat tangan dia, hidayah dari Allah ya, lewat dakwah dia puluhan ratusan orang, sekian suku dalam keadaan dia gak bisa baca Quran nah, ini mungkin ada guru tajwid satu orang masuk Islam lewat tangan dia pun gak pernah. Nah, ini gak pernah, dia sampai hari ini katanya gak bisa baca Quran. Namun puluhan orang masuk Islam lewat dakwah dia. Ya, jadi jangan disempitkan dakwah itu, mesti cakap dalam berdalil. Tidak demikian. Ya. Taibar kalabikum. Ana wa manita ba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ya, aku dan orang-orang yang begitu. Ai atba'i, yaitu para pengikutku. Ya, Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, ana wa manitaba'ani, yakni ashaba Muhammadin SAW. Kata Ibnu Abbas, itu sahabatnya Nabi SAW. Kanu ala ahsani tariqatin wa aqsadi hidayatin. Yang mereka berada di atas jalan yang terbaik. Dan di atas hidayah yang paling aqsad. Ya, yang paling membatasi diri dengan hanya mau mengikuti petunjuk Nabi. Ya. Ma'dinal ilmi, yang mereka lah sumber ilmu, wa kanzal iman, wa jundar rahman. Mereka lah gudang kekayaan keimanan, dan mereka lah tentara Allah yang maha rahman. Jadi ditafsirkan oleh Ibn Abbas, ana wa man tabani, ini siapa? Itu sahabat. Itu sahabat. Ya, yang sahabatlah meneruskan tongkat estafet dakwah Nabi. Kalau dakwah itu hanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selepas wafatnya beliau habislah Islam. Namun Rasulullah SAW mengutus Mu'ad. Rasulullah SAW mengutus para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW masih di Mekah, orang-orang Madinah datang berhaji. Ya, tentunya dengan haji keyakinan syariat Nabi Ibrahim yang sudah terkontaminasi oleh kesyirikan. Berjumpa dengan Rasulullah SAW, hasil pengetahuan mereka di Madinah tentang Nabi akhir zaman yang akan muncul melalui perantara kabar orang Yahudi yang ada di Madinah. Orang Yahudi yang ada di Madinah mengabarkan, nanti akan muncul Nabi akhir zaman. Maksudnya orang Yahudi dari bangsa kami. Ketika orang-orang Madinah datang ke Mekah berhaji, ternyata mendapati Nabi yang diceritakan oleh Yahudi. Wah, ini dia nih, berimanlah mereka semua. Ketika mereka kembali ke Madinah, mereka pun berdakwah. Berdakwah. Udah ikut daurah belum? Hah? Udah ikut kajian belum? Belum. Berdakwah. Berdakwah mengajak kepada apa? Pada al-Islam. Ya. Karena waktu itu memang syariat belum turun. Belum sempurna. Sholat belum. Zakat apalagi, haji apalagi, dan seterusnya. Nah, mana lagi tadi? Ya. Kadzalika yad'u yad'una ala basiratin. Demikianlah mereka para pengikut Nabi SAW berdakwah di atas basirah, di atas ilmu. Fa'atbahu hum ahlul basairi. Maka pengikut Nabi mereka lah orang-orang yang memiliki basirah. Wal ulama'u alladzina yad'una, dan para ulama yang mereka berdakwah. Da'watuhum ala basiratin. Yang dakwah mereka di atas basirah. Malam yad'u ila sabilillah minal ulama falaysa min atbaihi alal haqiqati. Maka siapa saja ulama, orang-orang yang telah berilmu, tidak berdakwah di jalan Allah, tidak mau mengajak manusia kembali kepada Allah, enggak peduli, maka dia bukanlah pengikut Nabi secara hakiki. La yaskutun fa atba'uhu la yaskutun. Yang namanya pengikut Nabi, mereka tidak tinggal diam melihat kemungkaran, melihat berbagai kemaksiatan, kemungkaran yang paling mungkar, kesyirikan, enggak diam, bicara mereka. Merespon kesyirikan, merespon orang-orang yang mengolok, memusuhi agama, merespon dengan basirah. Ya, tidak diam. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemungkaran, cegah dengan tangannya. Fa illam yastati fabi lisan. Kalau enggak mampu dengan lisannya. Kalau enggak mampu juga, ya benci dalam hati sekaligus lari dari kemungkaran tersebut. Wa dzalika adabul iman. Wa la yad'una ala jahalatin. Nah, kalaupun mereka berdakwah, mereka tidak berdakwah di atas kebodohan. Namun mereka berdakwah di atas ilmu, di atas basirah. Sebagaimana firman Allah, udu ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, ajaklah mereka ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah kata para ulama di antara Ibnu Qayyim ialah mencocoki kebenaran. Mencocoki kebenaran. Jadi hikmah tidak selalu bermakna lemah lembut. Lemah lembut kepada orang yang berhak untuk mendapatkan lemah lembut. Ya, kalau kepada orang yang mesti diberikan ketegasan diberlakukan lemah lembut, itu tidak hikmah. Itu tidak hikmah. Maka kita dapati sebagian sahabat yang sudah kuat imannya, ya, kedapatan oleh Nabi SAW memakai cincin emas di jarinya, padahal dia sudah mengetahui laki-laki itu haram memakai emas, ditarik oleh Nabi emas dari tangannya, dikabarkan keharamannya, dibuang oleh Nabi, dia tidak marah. Bahkan dia enggak mau ngambil lagi. Dibilang sama temannya untuk ambil, udah. Kata dia, gimana mungkin yang udah dibuang oleh Nabi saya mau ambil lagi? Masya Allah. Nah, itu yang sudah memiliki iman. Diberikan ketegasan. Kalau yang berhak mendapatkan lemah lembut, diberlakukan lemah lembut. Bagaimana Arab Baduy yang baru masuk Islam, kencing di tengah masjid. Nah, ini dia kalau diberikan ketegasan, mungkin nanti akan lari. Ya, dan akan menimbulkan mudarat yang sangat banyak. Mana lagi tadi? Aibil ilmi wa hadhihi hiya wadhifatul anbiya'i kullihim wal ulama'i was-salihin. Yaitu berdakwah dengan ilmu, dan inilah tugasnya para nabi semuanya. Tugasnya para ulama dan orang-orang saleh. Wa hadha huwal wajibu 'ala man 'indahu ilmun, dan inilah wajib bagi siapa saja yang memiliki ilmu. Wa yad'u fi kulli makanin fil masjid wa ghairihi wa yasbiru. Maka dia mendakwahkan manusia kepada Allah di semua tempat. Apakah di masjid atau tempat yang lainnya. Kemudian dia bersabar. Dia bersabar atas apa? Dia bersabar pertama alal adha, atas gangguan, teror. Yang kedua bersabar kalau ternyata tidak ada yang mau mengikuti dakwah dia. Ya, yang namanya ngajak. Ya, ngajak itu bukan maksa. Ya, ngajak itu tidak maksa. Hidayah di tangan Allah. Tugas da'i hanya menyampaikan. Ada yang ikut alhamdulillah, enggak ada yang ikut alhamdulillah kulihat. Nah, kalaupun ada yang ikut, hakikatnya itu adalah hidayah di tangan Allah. Maka da'i jangan pernah berbangga. Wah, itu hasil dakwah saya. Enggak ada. Ya, da'i yang paling sukses ialah da'i yang tidak pernah merasa punya peran dalam dakwah. Nah, itu da'i yang paling sukses. Dai yang paling gagal ialah yang merasa sudah punya peran dalam dakwah. Itu dai yang paling gagal. Dia merasa kalau enggak ada aneh nih. Nah, itu dai yang paling gagal. Iya dan billah. Maka kalau kita mulai berbicara tentang Islam kepada rekan, tetangga, teman, apalagi sudah mulai khutbah, ya, menyampaikan nasihat, kultum, jangan tengok apa yang pernah kita lakukan tadi. Anggap aja kita nol belum melakukan apa-apa. Nol belum melakukan apa-apa. Kalau berbangga, ya malu. Ya, lihat tuh Rasulullah SAW dakwahnya. Dari sendiri sampai sahabat masuk Islam. Gangguan di tangan gak perlu ditanya lagi. Masuk Islam, Mekah sudah ditaklukkan. Apa perintah Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan, kemenangan Allah telah datang kepada engkau. Nah. Kemudian apa? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia telah masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Apa perintah Allah? Hah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfirhu. Bertasbihlah kepada Rabbmu dan beristighfarlah. Itu istighfar. Bukannya bangga. Oh, hasil dakwah aneh. Oh, hasil dakwah ente. Istighfar kalau punya hasil juga. Bertasbih. Kan itu perintahnya. Istighfar plus bertasbih. Allah kasih tahu. Innahu kana tawwaba. Allah menerima taubat. Maha menerima taubat. Ya, paham gak di sini? Siapa yang lebih berjasa, yang merasa lebih berjasa dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Gak ada orang gila aja yang merasa kayak begitu. Gak ada. Nah, maka apapun yang kita lakukan dalam dakwah, jangan pernah nengok ke belakang. Selalu merasa, saya belum punya apa-apa. Ya, gak punya daur, gak punya peran gitu. Ya, gak ada peran. Peran kita ini cuman kroco. Pendakwah yang sebetulnya, yang hakikatnya ialah para ulama. Para ulama. Namun para ulama belum mampu menjangkau kampung siluman. Ya, Tambun sini. Maka kita berupaya. Kita ngobrol ke orang kampung. Ya. Bicara. Makanya kalau antum ngobrol sama orang kampung sini, omongan apapun sebisa mungkin dibawa kepada agama. Ya, ngobrol santai dibawa kepada agama. Ya, begitu. Nabi begitu. Ketika dibagikan ghanimah, ada orang, wah saya yang paling beruntung hari ini. Dia lagi ngomongin dunia, ghanimah. Kata Nabi, mau gak saya kasih tahu yang lebih baik mana? Apa itu? Dua rakaat. Sholat sunnah, dua rakaat. Nah, itu. Dialihin ke agama. Taibar kelebihan. Nah, sampaikan pada orang kampung kalau kita ngobrol. Ya. Mungkin ngelihat muka antum kan, muka wahabi ini kan. Kenapa sih jenggotan? Pasti orang kampung bertanya-tanya. Hah? Kenapa? Karena yang menurut mereka, orang-orang yang menurut mereka itu terpandang, tokoh, pinter agama, kiai, ustadz, ajengan mereka, gak ada yang berjenggot. Lah ini kucuk-kucuk berjenggot ini. Celana di atas mata kaki, cingkrang segala. Ya sampaikan. Ya sampaikan. Nah, mana lagi tadi? Nah berikutnya hadis Ibnu Abbas mengenai Ali. Nah, tafadhal dibaca di sini. Ya. Nugraha dibaca Nugraha. Sebentar, saya mau taruh dulu, pegel saya, gendong dia. Berhasil. Kalau gagal bahaya. Nangis, terus lanjut. Nah ini perhatikan mengenai fa'au falyakun awwala ma tad'uhum. Sebagian ulama ada yang boleh ya, awwalu itu boleh dibaca awwala, khabar muqaddam, maka syahadatunya itu adalah isim muakhar, atau boleh sebaliknya. Karena maknanya kalau kita balik-balik dia sama sebagai isim ya, yakun atau sebagai khabar itu sama. Terus balbalighum at-tauhid wa ila ayyuhum wa ila ayyuhum aw yakhsuhu aw yakhsuhu aw ayyakhsuhu bil ibadati dula ghairihi kal aziz uzair. Kalau aziz itu huruf zai, ini kan huruf ra, uzair. Kal uzairi ila ibadatillah. Nah, hadis Ibn Abbas ini yang disebutkan anna Rasulullah SAW lama ba'asa ila Mu'adin ila Yaman, qal, yang Nabi SAW bersabda kepada Mu'ad ketika Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman, Nabi bersabda qalahu ay awsahu, Nabi mewasiatkan beliau, memberikan wejangan kepada beliau, innaka ta'ti qauman alal ahli kitab, innaka ta'ti qauman ahla kitabin, engkau akan datangi suatu kaum dari ahlul kitab. Kata Syekh bin Bas, falaisu juhalan, maka orang yang engkau datangi ini adalah bukan orang-orang bodoh. Artinya mereka adalah kaum berpendidikan, orang-orang yang telah memiliki ma'rifat, ma'lumat, ya, mengenai Allah, mengenai agama Allah, mengenai para nabi dan rasul, maupun kisah mereka dengan umat-umat mereka. Nah, baik. Tapi Nabi katakan mereka adalah ahlul kitab. Mereka kafir. Ya, mereka kafir. mereka tidak mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, kemudian kata Syekh, mana lagi tadi? Hah? Bal indahum ulumun wa syubahun. Bahkan mereka memiliki ilmu dan syubhat. Ya. Memiliki ilmu dan syubhat. Artinya mereka punya berbagai macam argumentasi, ya, yang akan mereka sodorkan kepada Mu'ad, sehingga dengan hal tersebut, ya, dikhawatirkan Mu'ad mengalami kekalahan dalam berargumentasi. Maka Nabi SAW telah mengabarkan kepada Mu'ad. Nah, barakallahu fikum. Maka Nabi mempersiapkan. Perhatikan, ini Nabi memilih dakwah ke tempat khusus orang-orang spesial. Mu'ad, bukan Arab Badui baru masuk Islam. Ya, maka keliru itu. Orang-orang yang dakwah 3, 7, 40, 100 hari. 100 hari enggak ada ya. Namanya tahlilan. 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Kalau 1 tahun khusus dai. Kalau di itu Indonesia. Ya, 4 bulan setiap tahun atau minimal 40 hari setiap tahun. Tapi kalau di Pakistan 7 bulan setiap tahun. Ya, 7 bulan setiap tahun. Nah, dan terkadang mereka 1 tahun. Misalkan mereka berangkat Syawal tanggal 1 bulan Syawal itu dikasih bayan hidayah namanya. Nanti pulangnya tanggal 1 Syawal bulan depan dikasih bayan wapsi istilahnya. Nah, ngerti ya? Bayan hidayah, bayan wapsi. Nah, itu mustalah jamaah sebelah. Taibar kalau begitu. Nah, kalau mereka itu ngutus siapa aja? Mantan rocker ke, mantan apa ke? Ya. Kalau Nabi enggak mengutus orang-orang terpilih. Mengutus Mu'ad, mengutus Ali radhiyallahu anhu. Ya. Enggak mengutus sembarangan. Saya pernah ya mengetahui ada orang yang baru taubat, preman pasang. Ya, ikut 3 hari. Oke lah kalau ikut 3 hari itu sekedar mendengar. Ini enggak suruh bicara. Habis ceramah maghrib lagi. Bayan maghrib diputuskan oleh Amir. Kamu ceramah maghrib. Ceramah apa? Udah apa aja. Akhirnya nangis, ceritain aib. Nah, Allah debu, tutup aib dia. Orang kampung taunya, oh ini orang soleh, ini dai ini pakai jubah, ada siwak gede lagi di kantong. Ya, malah cerita aib saya dulu pak preman, saya dulu begini begitu. Nah itu dakwah, ya, bukan di atas basirah, ala jahalah, di atas kejahilan. Ya dan tidak. Sampai pernah ikut tuh? Nah. Sampai pernah ikut? Hah? Ngaku juga. Ya semua omong, saya omongin tadi benar kan? Bayan hidayah, bayan wapsi kan? Nah. Ya. Berapa lama ikut? Enggak betah. Suruh masak terus ya, tim khidmat. Izin orang tua. Masya Allah. Ternyata tersingkaplah hakikatnya. Walaupun saya sudah lama curiga, ini bobo kargon ini. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, meninggalkan itu semua karena Allah. Tapi mana lagi tadi? Hah? Mana yang berikutnya? Mana tadi Nugraha? Panabbaha. Maka Nabi pun memberikan tanbih ya kepada Mu'ad, yasta'iddal lahum, agar ia bersiap diri menghadapi mereka. Waliyuballigha lahum amrullah, agar Mu'ad menyampaikan kepada mereka perkara agama Allah. Nah, Ya, para ulama berselisih kapan Nabi mengutus Mu'ad ke negeri Yaman. Ada yang mengatakan tanggal 8 Hijriah atau di tahun Fathu Mekah, ada yang mengatakan tanggal 9. Ada yang mengatakan tanggal 10. Nah, namun semua para ulama sepakat bahwa Mu'ad berdakwah di Yaman sekian tahun, tidak kembali. Bahkan ketika Nabi wafat, beliau tidak kembali. Ya, beliau tidak kembali. Nah, ya, artinya Mu'ad kembali ke Madinah setelah Nabi wafat di masa pemerintahan Abu Bakar. Jadi terkadang demikian. Siap meninggalkan ya, semua demi menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau pergi ke Syam dan wafat di negeri Syam. Jadi para ulama berselisih. Apakah Mu'ad berangkat tahun ke-8 atau 9 Hijriah? Namun beliau bertahun-tahun ada di Syam. Bukan 4 bulan. Di Yaman. Bukan 4 bulan, tapi sekian tahun. Ya, karena mengajarkan orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman tauhid, sholat, zakat, dan semua ajaran Islam. Ya. Total. Total. Semua para sahabat serius semua dalam dakwah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Wakila wa qawluhu dan sabda Nabi falyakun awwalu ma tad'uuhum ilai syahadata la ilaha illallah. Maka jadikanlah yang pertama kali kau seru kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Ai la taltafit ila syubabihim. Jangan kau menoleh kepada syubhat mereka. Yang namanya ahlul kitab Yahudi Nasrani punya syubhat. Enggak usah ditoleh. Wa ulumihim enggak usah ditoleh kepada ilmu mereka, enggak perlu khawatir. Bal balighhum at-tauhid. Udah sampaikan saja kepada mereka tauhid ila ayyuhidullah. Ila ayyuhiduhu sampai mereka mentauhidkan Allah wa ayyakhussuhu bil ibadah. Sampai mereka mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah. Duna ghairihi, bukan kepada selain Allah, apakah kepada Uzair, Isa, ahbarihim wa ruhbanihim, kepada rahib-rahib mereka. Ya, kepada pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka. Nah, subhanallah. Sehingga Yaman menjadi simbol iman, simbol hikmah. Yang Nabi menyatakan al-iman Yaman wal hikmah yamaniyah wa ana ajidu nafasar rahman min kibalil Yaman. Masyaallah. Iman itu adalah negeri Yaman, hikmah itu adalah di negeri Yaman, dan aku mendapati nafas di sini pertolongan. Dan aku mendapati pertolongan Allah yang Maha Rahman dari arah negeri Yaman. Ah, ini dakwahnya siapa? Mu'ad. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, kemudian mana lagi tadi? Wa fi riwayatin ibadatullah wa huwa tafsirun li syahadati Allah ilaha. Ya, dalam ayat yang lain, dakwahkanlah mereka kepada peribadatan kepada Allah, dan ini tafsir syahadat la ilaha illallah. Di mana syahadat la ilaha illallah maknanya ialah ya, maknanya ialah an-nafi wal isbat. Yaitu tidak beribadah kepada siapapun dalam bentuk apapun, kapanpun dan dimanapun kecuali hanya kepada Allah. Ya, kecuali hanya kepada Allah, yaitu ya, maknanya adalah yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Wa qawlu wa in ata'uka li dzalik, ini sudah dibaca belum? Belum. Fadal. Saiful, baca Saiful. أهم الأصناف لذلك بدأ بهم في الآيات ajabuka fa iyyaka waqara ilmu aqwalihim ai la ta'khudhul amwala la ta'khudhil amwala la ta'khudhil aqwala aminatan indahum min quwwati balil wasatu balil wasatu balil wasatu li anna al aqwala kalimatun wa mutawassifatun wa li la'imatun wa la'imatun illa in qabat nafsuhu bil kalimati fa huwa afdalu lahu wa taqi da'watan madhumi ay ahdharu uhadhdhiru an tadlimahum an tadlimahum wa yakuna 'alayka wa tusibaka da'watu nah taib terus lanjut pul wada watul madhum terus lanjut baca sedikit sini repi baca repi wa inna muhtasara فإن فالأصول هذه الأم أم زابة إن أم di sini bukan ibu induk ay barakallahu fikum ya mana lagi tadi dari mana saya pol bacanya pol fa'in ajabuka itu ya fa'in atau kalidani nah kalau mereka sudah mau mentaati engkau dalam hal tersebut ya maka kata Nabi SAW fa'in atau kalidani fa'akhbirhum gitu kan ya ay akhlasu al ibadata wa taraku ghairah yaitu mereka sudah memurnikan ibadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Fa'alimhum, maka ajarkanlah, kabarkanlah kepada mereka. Anna Allah ftarada alaihim khamsa salawat. Allah mewajibkan kepada mereka sholat sehari semalam. Hadza yadullu ala annal musyrika, maka ini menunjukkan bahwasanya seorang musyrik yuda'a awwalan ila tauhid. Maka dia didakwahkan pertama kali kepada tauhid, bukan kepada yang lain. Fa'in ajabah du'iyya ila sholati. Nah kalau dia sudah mau ya, didakwahi, maka dia diajak kepada sholat. Wa'in ajabah wa'akwamah, kalau dia sudah mau ya, memenuhi ajakan untuk sholat, dan dia menegakkan sholat, du'iyya ila zakati. Maka dia didakwahkan kepada zakat. Allati tu'khadu minal aghniyai wa turaddu ilal alal fuqara. Yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan pada orang-orang fakir. Nah, ini manhaj dakwah Nabi. Yaitu apa? Dakwah tauhid. Setelah bertauhid, dakwah sholat. Setelah mengerjakan sholat, dakwah zakat. Nah, ini manhaj dakwah Nabi. Nah, makanya dakwah terpenting setelah dakwah tauhid, sholat. Ya, bukan tahdir. Nah, bukan yang lain-lain. Itu sholat. Taib barakallahu fikum. Ya. Mana lagi berikutnya? Wa dzakara al-fuqara'a, dan Nabi menyebutkan fuqara di sini. Huna di sini ya dulu ala annahum ahammul asnaf. Ini menunjukkan bahwasanya mereka golongan terpenting yang berhak mendapatkan zakat. Lidzalika bada'a bihim fil ayat. Oleh karena itulah Allah memulai dengan mereka dalam ayat innamas sabat sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah yaitu zakat itu diperuntukkan untuk orang fakir. Orang-orang yang fakir. Wa qawluhu fa in ajabuka wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Nah, kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal tersebut, ya maka hati-hatilah engkau. Iyyaka, ya, iyyaka itu isim fi'il amr, bukan dhamir munfasil di sini. Isim fi'il amr. Ya, maka qara'ima di situ adalah maf'ulun bihnya. Hati-hatilah engkau terhadap qara'ima, yaitu harta mereka yang paling berharga. Ya. Qara'ima amwalihim. Iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati engkau terhadap harta mereka yang paling berharga. La ta'khudil amwala as-saminata. Jangan ambil harta mereka yang paling berharga indahum pada mereka. Bil kuah dengan kuah. Balil wasat, bahkan pertengahan. Artinya begini, ketika kita menjadi amil zakah, kita mencatat si fulan yang memiliki 40 ekor kambing, dan kambingnya tersebut semuanya dicari makannya itu liar gitu. Diangonin, bukan cari makan sendiri. Kalau cari makan sendiri di peternakan, mau 1000 ekor, 1 juta ekor, tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Nah, ini yang diumbar, dilepas. Ya, di TPU itu kan banyak. Kalau ya, nisabnya sudah mencapai nisab zakat, kalau kambing berapa? 40 ekor. Nah, haulnya 1 tahun sudah pas. Maka amil zakat tahu, dia memantau 40 ekor kambingnya. Ya, dilihat yang pertengahan. Jangan yang paling cakep. Nah, ini yang paling cakep nih. Nah, ini yang diambil nih. Buat dibawa ke Baitul Mal. Jangan, itu nanti ya menyakiti mereka. Tapi ambil yang pertengahan. Li'annal amwal, karena harta-harta itu bertingkat-tingkat. Ada yang karimah, ada yang paling mulia, mutawassithah, yang pertengahan, wa la'imah, dan ada yang la'imah, ada yang rendah. Ya, maka jangan ambil yang paling cakep, tapi pertengahan. Ila an tabat nafsu. Nah, kecuali dengan kerelaan hatinya, bil karimah. Ya, dengan harta yang paling bagus, bahwa afdalullah, maka ini afdal bagi mereka. Nah, ketika dia menyerahkan, nih kambing saya yang paling cakep, paling bongsor, paling bandot, daging yang paling banyak, ini aja zakat. Masya Allah. Jangan kita yang ngincer. Cai. Wattaqi da'watal madlum. Waspadalah engkau terhadap dakwah atau doa. Dakwah di sini doa. Doa orang yang terzalimi. Ya. Doa orang yang terzalimi. Masya Allah. Hati-hati terhadap doa yang terzalimi. Ya, karena enggak ada hijab. Aku hadzirukum, aku peringatkan kalian. Ya, aku peringatkan kalian, antadlimu, antadlimahu, antadlimahu. Ya, kalian dari mendzalimi mereka. Fayad'una 'alaik, sehingga mereka mendoakan keburukan kepada kalian. Fatusi buka da'watu. Hingga akhirnya nanti ya, doa mereka menimpa kalian, doa kabulkan mereka. Wa da'watul madlumi mustajabah, mustajabah. Doa orang yang terzalimi itu mustajabah. Nah, ini wasiat yang berharga dari Nabi. Ya. Subhanallah. Berikutnya, wa inna maqtasara ala hadhihi salasah, dan Nabi SAW hanya mencukupkan dengan tiga hal ini, syahadat la ilaha illallah, salat, zakat, li'annaha ahamul umur, karena tiga hal inilah perkara yang paling urgen. Wa man ajaba ilaiha ajaba ila masiwaha minal haji wasaumi wa ghairiha. Siapa yang mau menerima tiga hal ini, maka dia akan menerima yang lainnya, haji, saum, dan yang lainnya. Ya. Li'annahum idza stajabu lil umuri salasati al-mutaqaddimati, karena jika mereka sudah menerima tiga hal ini syahadat, sholat, zakat. Fa inna ijabatahum an imanin wa qanaatin. Ya, maka ya, ketika sesungguhnya penerimaan mereka kepada iman, itulah penerimaan mereka kepada iman dan qanaah. Dan iman ini akan membantu mereka kepada menjalankan syariat-syariat yang lainnya. Lidza dika iktasara 'alaiha al-Qur'an, oleh karena Al-Qur'an mencukupkan dengan penyebutan tiga hal tadi. Fa in taabu wa qamu sholata wa atu zakat. Jika mereka bertaubat dari kekufuran menuju ke Islam, menuju iman, wa qamu sholat, mereka kemudian menegakkan salat, wa atu zakat, membayar zakat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din, hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakat. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah pada Allah dengan memurnikan ibadah pada Allah, bertauhid, hunafa. Ya. Dalam yaitu mereka hanya memberikan ibadah pada Allah, berpaling kepada selain Allah. Ini makna hunafa. Jamak dari hanif. Yaitu al-muqbil Allah al-murid an siwa. Wa yuqimus shalah, menegakkan salat, dan mereka membayar zakat. Dikhususkan, tidak disebutkan haji, tidak disebutkan puasa Ramadan, ya. Tidak disebutkan syariat-syariat yang lain. Nah, kenapa demikian? Nah, ini disebutkan oleh Taqiyuddin ya, Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Bahwasanya Rasulullah SAW mencukupkan dengan tiga yang rukun tadi, yang asas tadi. Ya, karena kenapa? Karena kalau orang yang meninggalkannya diperangi. Ya. Kenapa tiga itu? Karena kalau ditinggalkan tidak dilakukan diperangi. Ada orang enggak mau syahadat diperangi. Ada orang enggak mau sholat diperangi. Ada orang enggak mau bayar zakat diperangi. Kalau kata Syekh bin Baz di sini jawabannya enggak bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Ibn Taymiyyah. Kalau Syekh bin Baz tadi menerangkan apa? Kenapa tiga ini? Karena inilah yang paling terpenting. Kalau ini sudah diterima, maka akan menerima syariat yang lain. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, jawabannya apa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena tiga hal inilah yang kalau ditinggalkan akan diperangi. Ya, barakallahu fikum. Ada jawaban yang lain ya. Sebagian ulama menyatakan bahwa rukun-rukun ini yang tiga ini zahirah, yang lainnya khafi. Ya. Nah. Baik, inilah yang dilihat orang, zahirah. Salat, bayar zakat dilihat orang, didengar orang. Ini semua zahirah. Orang bersyahadat zahirah, berislam zahirah. Salat zahirah ke masjid. Berzakat zahirah. Yang lain khafi-khafi tersembunyi. Orang saum kan enggak ketahuan. Mukanya melas ke orang saum padahal lagi apa? Lagi lapar. Makan cuma setengah piring misalnya. Biasa satu piring. Taibar kalau itu. Nah, ini jawaban yang lain dari para ulama. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Wa fil hadis umirtu an uqatilan nas hatta ini jiwa. Dan dalam hadis disebutkan aku diperangi manusia afwan umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu la ilaha illallah wa yuqimu sholatu zakat hingga mereka bersyahadat menegakkan salat membayar zakat. Tuh. Kalau ditinggalkan diperangi. Wal usulu salasah hadhihi hiyal ummu. Maka tiga rukun ini itulah induknya. Cukup ya, udah setengah 10 lewat. Wajah-wajah ngantuk. Sudah mulai terlihat. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.